Opus Remix. Loro rasane ati yang tidak bisa lali. Opus Remix. I don't know. by DJ Opus Remix. Boom shakalaka boom boom boom. Performance by DJ Opus Remix. Bye. kembali ke depan di tenai Formings by DJ Opus Remax.

Opus Remix. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Sengaja kakiti tentang undangan, atau tak hanya pelampiasan. Adakah alasan yang akan kau jatah buat lo yang suka galau. Cemen artis lo kampret. DJ Opus in bed. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Opus Remix. Buat lo yang suka galau, cemen artis lo kampret. By DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Akan ku performance by DJ Opus and Ben. Oh, performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Cinta yang pulang. performance by DJ Opens in the mix. By DJ Opus Remix. by DJ Opus Remix. Opus Remix. Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix.

kembaliin ke the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Aku udah ingatan itu senjadinya. Kaki-kaki tampak kaki kepala digeleng-geleng. Thank you. DJ Opus Remix. Aku udah keringetan pusing jadinya. Sakit-sakit tambah sakit kepala digeleng-geleng. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Bye.